kihul ayama minkum wa angkihul anekahno sira kabeh al ayama ing pira-pira wong sing rong rabi minkum saing sira kabeh uti ayama jamu aymin jam elafat ayyimin wa ya uti ayyam iku man wong laisa kang ora ana iku kedhe man sapa seujun bojo pikiran anane prawan kanat anane wong au saiban torondo pamanan wong laisa kang ora ana iku lahu man sapa seujun bojo wa hada uti iki fil ahrar ing dalem pira-pira merdeka wal harair ing pira-pira wadon sing merdeka wa sholihin lan pira-pira saleh. Jadi wong-wong Islam sing sugih utawa penguasa iku dianjurno Allah kon ngawekno wong-wong sing ra payu rabi. Mulane jare Umar bin Abdul Aziz riyen zaman dadi khalifah boleh mengambil uang Baitul Mal untuk membiayai joko-joko sing ora payu rabi. Jadi negara berkewajiban menikahkan joko-joko sing ora rabi mergo ora duwe biaya. Dadi biaya akad ayo jare resepsi cale resepsi ini barang ngentane dunya. Mau resepsi ngentane napa? Dunya. Wasolihin lan pira-pira saleh il mukminin dikse pira-pira mukmin min ibadikum saing pira-pira kawula sira kabeh wa imaikum lan pira-pira amat sira kabeh. Wa ibad utai ibad iku min jumui abdin setengah sange jamae lafat abdin. Iyakunu lamun ana sapa ngake il akhrar dikse merdeka fuqara ai pira-pira fakir. Yuhnihimu wa. Mongko bakal maringi sugih wong akeh sapa Allah Allah. Di sini go dalil tiang-tiang anger serabi paringi sugih. Padahal sing rabi tambah melarat nggih. Pirang-pirang. Maksudnya wong nak wis wani rabi tenan iku mesti diparingi sugih. Maksudnya sugih cara tasawuf. Mbok gedhe ati, mbok gedhe lan nak sugih cara ekonomi yo sing tambah bangkrut ke. Yuh ni mongko maringi sugih wong akeh sapa Allah Allah bitazawuji kelan kawin min fadli sange anugrah Allah. Sing jelas nak rabi ku tetep tambah sugih ya. Ora ana critane Joko mbek wong rabi sugih napa? Joko. Wallahu ta'ala wasi'un dat sing jembar li khalqihi mare makhluk wa alimun dat sing bersa bihim kan makhluk. Walastafif lan becik wiki sapa aladina wong akeh lajiduna kang ora metu sapa aladina wiki menahan diri wong sing ora payu nikah iku kon menahan diri ora payu nikahan ing nikah mate kese ora metu perkara yang kikuna kang iso nikah sapa akeh bi iklan ma min mahirin sange mahar wa nafaqati lan nafaqah ngeker anizina sange zina kaya apa kowe ora payu-payu rabi sing penting aja zina hatta yuhniyahum wa sehingga nyemugeno ing akeh sapa apa-apa ya ngenteni nganti payu. Sabane payu ku gampang to. Sing mari ra payu nafsum kan. Kulo bolak-balik ngomong mek santri-santri sing Joko tuwon, sing ra mari ra payu nafsum. Bayangno cah wedok iku ayu, nasape apik, ekonomine apik. Lah sing memenuhi syarat iku ra gelem mek kuwe, paham nggih. Lah umpama wong iku gelem asal wedok ngono tak pikir kan ya gampang. Jadi sing mari ra payu selera apa mergo ra ono wedok sing gelem. Selera tetap nafsu. Kaya ana wong gagal dadi kiai ya kakean tarif. Bayang no diutang wong disangoni akeh wong dihormat pas teko tolak al-Badru ali nang ruwet. Nah dene bayang no dadi kiai wis ngimami wong sitok ning musala penceng sementing untuk jamaah, paham nggih, komat-komat dhewe adzan-adzan apa? Dhewe wis. Mono per to. Kulo bayang no dadi ulama ngoten wis pokoke mulang wis. Mbok wong seneng aku ora wis ra tak pikir. Harus mulang. Penak agama niku penak. Sing mari repot ku nafsu mon ngene. Kulo niku hakon sing nyelamet kulo nganti sakniki namung setunggal ikhlas. Kulo mbayangno di bojo nganti sakniki nggih mboten ate kulo roh bojo kulo tok atau ora mboten ngertos. Pokoke kulo niku hakon takoki bojo kulo nganti sakniki kulo ndamel kopi piyambak, angger tangi ndamel kopi piyambak. Teko biasa kok wong awam mboten. Iki pikiran kulo sederhana. Serap yo urip terus seneng terus. Terus seneng terus. Pun wonten mawon kulo niku mboten mboten gadah target to. Wadek takzim, pomane kaya ruwatan Jawa. Kawin sing lanang sikile dumbah sing wedok aduh jahiliyah ini cara kula niku. Itu ruwak pernah saya itu Fasul Masail sama ulama-ulama sarang. Piye hukume prosesi pernikahan sing diantara napa niku? Prosesi niku ngumbah sikile sing lanang. Hukume piye? Itu hampir 90% kiai itu membolehkan. Alasannya itu hukum adat yang tidak menentang napa? Syariat. Tapi 10% dari para ulama itu termasuk 10% itu saya itu berpendapat yo ono kiai dake gitu. Sorone udah nadaran niku bid'ah. Nak niat ngumbah pas kau sawah mergo rusak pas resik malah diubah. Akhirnya walhasil ngono ku amuk riak to. Artinya pamer to. Sawangane setia di depan umum. Nak niat setia yo pas kau sawah tak kau berubah. Oh resik digubah. Tapi kula rada setuju, setuju fatwa sing 10% wae gitu tuh. Wong kowe tau diubah bojo mung setengah. ngono berlebihan. Cara kula di bojo ya tak urip, mboten men salate madhep ngulon, pun sing ngono ora usah. Buayangno sing wedok. Kula mboten nate terus bodho terus bojo salaman sungkem mboten nate. Nganti saiki dereng duka kapan-kapan tapi kan saiki. Mboten saged bayangno kula aduh. Ngono sungkem barang ngelsrah bojo kula aja Islam nu sowan nang kula. Tak tili iwa itu hore duhur, kaya asar-asar sawanang terus. Alhamdulillah Gusti bojo kula cek sujud mek jenengan cek Islam sawanang. Masuk ngamuk nopo seneng cek Islam. Itu teori saya. Jadi kula nu nganggep nopo ki urip iku pokoke sing penting cara Allah paling penting ning donya ora iman mek Islam. Gunane apa tiap dina mau balik ngomong kita untuk nikmat paling gede nikmate iman mek nopo Islam. Wes bajal aja sangoni kan sedhe nikmat iman mek Islam. Wes duwe nikmat iman mek napa? Islam. Wah, tetep gremeng sampe. Padahal sing nikmat paling gedhe rupa-rupane iman. Lah nek kowe yakin ngono buktekno. Nek kowe yakin iman mek Islam nikmat terbesar, berarti bojomu ya sing nikmat terbesar, kowe sing nikmat terbesar. Sehingga mengabaikan hal-hal kecil kaya ora digekno kopi macam-macam. Kowe abe iso adus ora yo ngono. Apa ngengetno banyu bareng kon gotok molak-malik ngono kok adus. Aneh-aneh. Paham gitu, terus Islam niku pokoknya pikirannya Islam niku apa aja digawe gampang. Sing marai angel niku nafsu, eling-eling. Pokoknya teori niku mun mesti bener. Jadi dunia niku gampang. Sing marai angel niku nuruti napa nafsu. Jadi kalau anda misalnya bayang no kawin tuh sesuai kriteria anda, wayu semampai keluarganya baik. Sesuai nak nuruti nafsu lah. Sing orang no dilure, wong tuane meh mati, sugih. Wah, nuruti koro malah tibar-bar no malah ngelama. Ngono anak tunggal mertuane setuwa donya. Oke, nang gedang sedhi lo. Mati wah malah tondindi malah barbaro. Rutin nafsu barbaro karo-karo karo. Manane maknane sugih teng mriki niku sugih ati mergo mengekang nafsu. Ora kok sugih terus Joko melarat sekali rabi dadi napa? Sugih wah mboten enten ngoten niku ya ora ono. Waladina utawa wong akeh hatta yuhniyahum wa sehingga maringi sugih ing wong akeh sapa Allah yuwasi atik sejebarno sapa Allah taala alaihi ing atase wong akeh min fadli sange anugrah Allah fayang iku namung kono nikah sapa wong akeh waladina utawa wong akeh yapta guna kang golek sapa ladina alkitab ing akad mukatabah bi makna mukatabah akad bebasno diri sangka keperbudakan mimma sing perkara malakat kang miliki sapa aimanukum sopo piro-piro tangan kanan sira kabeh minal abidi sing piro-piro budak wal ima ilan piro-piro ima amat pakatibu mongko ngekeki akad kitabah sira kabeh ing kabeh in alim tum lamun ngerti sira kabeh fihim ing dalam ima wal ibad khairon ing kabeh ana amanatan tegese amanat wa kudratan lan mampu alal kasbi ngatasi mergawe diada imalil kitabati krana nekani cicilan wasigotu ati sigoti kitabah masalah klan pamane ngene katab tu ka ala alfaini syahrain katab tukang akatimu kata bengsun kaing siro ala alfa ini ngata siro ngewu fisa hari ini dalam rong bulan kulu seharian di saben-saben sak bulan iku alfun iku bayar sewu tau kula seharian utawi ing dalam saben-saben bulan alfun utawi iku bayar sewu faida adeta huma mongkona alikane nekani siro huma ing alfa ini faanta mongkoti siro khurun merdeka faya kulu kobiltu misalnya wedok ya faanti khurun faya tau fata kulu kobiltu watuhum lan ngekeyo siro kabe ing wong ake amrun iku perintah lisadat gede piro-piro macan mimalilahi sanging dunyane awala di kang ata kang maringi sapa wa kumisira kabeh matekse perkara estayuna kang padha njaluk pertolongan sapa budak bi iklan mafi ada ima ing dalam nakani perkara iltazamu kang nyanggupi sapa ngakeh ing malakum kedhi sira kabeh wa fi makna litail ning dalam maknane nekani khatu syai'in utawi ngurangi rego mimma sing perkara iltazamu kang nyanggupi sapa budak ing ma pun niku masalah riyen niku dados riyen niku nek ana budak kok kepengin merdeka niku angsal kon bayar dirinya sendiri disebut akad napa muka tabah wala tukrihu lan aja meksa sira kabeh fatayatikum ing pira-pira budak-budak sira kabeh imaikum tekse budak-budak utama sira kabeh ala bihwa ing atase persinia perzinaan dadi bisnis zina mulai riyen zaman nabi ku ya ana wong-wong munafik sing bisnis napa zina di duwe amat akeh utawa duwe cawe dok wake terus dipekerjakan sebagai seks komersial ora gelem dipaksa. In aradna lamun ngarepno sapa wong wedok tahassunan ing ora zina dipaksa tapi ambek napa tiang-tiang munafik zaman iki ta'afufan krana wiki anhu saking zina wa hadhil iradatu ta'ikilah iradah ya maksudnya kalau cerita ngeten iki namung ngoten gitu terus kowe nek dadi kiai dadi napa ana kebobrokan zaman ra usah kaget zaman Nabi Sugeng iku tiang-tiang munafik nggih mpun bisnis napa zina. Wis ngoten iku donya iku wis ngoten iku ilayomil apa? Kiamat. Sing tetes kepetes amar ma'ruf nahi mungkar yo wajib ilayomil kiamat. Tapi apik be elek yo jalan terus ilayomil. Ya, wis ngono iku sunah pangeran ya terus sunnat wa hilati qad khalas napa? Mingkok. Sing penting kita kudu nglawan terus nggih, nglawan kemungkaran terus. Yang paling gampang nglawan nggih keluarga Anda sing penting mboten terlibat sino. Wa hadhihi al-iradatu tawi ikila iradah mahalul ikrahi panggonane meksa fala mafhuma mukoran mafhum wujud disarti kedhi syarat. Aja mbok peksa zina nalikane ora karep zina. Lha diarani meksa iku ya perkarane ora karep. Litab tahu supaya golek sira kabeh ikrahi lan meksa zina kowe golek aradul hayati dunya ing materi dunya. Dadi riyen wis kelakuane tiyang ngoten. Nazalat umurun apa ayat fi Abdillah bin Ubay. Abdul bin Ubay ku duwe amat-amat sing dibisnisno zina. Ya Abdul bin Ubay sing munafik sing terkenal. Jadi selain munafik, dia ini sudah digermo, germo tangguh dia ini. Oleh kurang ajar, zaman riyin. Karena ono sopo Abdul bin Ubay yukrihu maksa sopo Abdul bin Ubay. Jawari yahu ing piro-piro amat-amati Abdullah alal kasfi ngatasi bisnis bisini aklan zina. Wa manti sapani wong yukrihu naiku maksa sopo man guna ing nisa. Fa'inna woha maka satemni Allah mimba di ikrohihin nasa usai dipeksani nisa. Mesti Allah ambek cawe dok wau sing dipeksa sing dadi korban trafficking misalnya sing dadi korban perzinaan krana dipeksa. Ora kok ambek sing meksa, ambek sing dipeksa eling-eling amun salah rujuk iki. Allah ambek wong wedok sing dipeksa zina, nalikane dekne bener-bener ra kepengin zina, iku ghafurun gudat sing akeh nyepurane laguna kedhe ni sarofi.